Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam amma ba'd. Fa insyaallah kita lanjutkan pelajarannya. Terakhir pelajaran yang ke-18 ad-darsu ats-tsamina asyara, pelajaran yang ke-18. Sekarang pada tamrin yang ketiga. Iqra'il amtsilatal atiyata, bacalah contoh-contoh berikut ini. Summa wa'fil faraghi fi ma yali, kemudian letakkan pada tempat yang kosong berikut ini, letakkan pada titik-titik berikut ini. Tamyizan, tamyiz li kam, tamyiz untuk kam, ya, letakkan pada titik-titik tersebut. Tamyiz untuk kata kam. Wadbit akhirahu, dan berilah harakat yang tepat pada huruf akhirnya. Baik. Dicontohkan beberapa kalimat. Kam ukhtan laka, kam ukhtan laka, berapa saudarimu, berapa saudari milikmu. Ini pertanyaan menanyakan jumlah sesuatu dengan kata kam, dengan ada tulis istifham, ya, kata yang digunakan untuk istifham untuk bertanya yakni kam, ya, jadi kam ini ada tulis istifham, kata yang digunakan untuk istifham untuk menanyakan jumlah sesuatu. Ini lil adadi, untuk menanyakan jumlah, adad, ya, bilangan atau jumlah. Berapa saudarimu? Kam qalaman indaka, berapa pena milikmu? Berapa pena yang ada padamu? Berapa penamu? Kam sayyaratan fil jami'ati, berapa mobil yang ada di kampus ini? Jadi di sini pertanyaan-pertanyaan atau istifham dengan lafaz kam, dengan ada tulis istifham kam. Ini untuk menanyakan adad, menanyakan jumlah atau bilangan dari sesuatu. Jadi ada tulis istifham itu ada beberapa macam. Ya, seperti dulu yang dibahas di awal, ada ma, ada man, ya. Ada hamzah istifham dan ada yang lainnya. Nah, salah satunya juga ini adalah kam. Nah, masing-masing dari ada tulis istifham itu mempunyai fungsinya. Nah, kalau kam ini untuk menanyakan adad atau bilangan, jumlah dari sesuatu. Nah, kemudian kam ini kalau seandainya misalkan tidak diikuti kata-kata ukhtan atau qolaman atau sayyaratan dalam contoh-contoh ini, ya, seandainya tidak ada isim-isim tersebut, ya, misalkan langsung kam laka, kam indaka, atau kam fil jami'ati, kalau hanya semacam ini maka di situ akan menimbulkan suatu ketidakjelasan, ya, kesamaran atau kerancuan. Berapa yang kamu punya, berapa yang ada padamu, atau berapa yang ada di kampus ini, kan masih belum jelas. Ada sesuatu yang belum jelas, apa yang ditanyakan, berapa itu, berapa apanya, jumlah dari apa yang ditanyakan, berapa kam fil jami'ati, berapa yang ada di kampus, apanya. Kan di kampus ada banyak hal, mungkin orangnya atau thalibnya, mahasiswanya, atau mungkin mudarisnya, dosennya, atau sayyarah, mobilnya, atau apa, banyak sekali. Ya, jadi kalau tanpa ada sayaratan, maka kalimat ini menjadi tidak jelas. Masih membingungkan. Ya. Orang yang mendengar, orang yang ditanya masih tidak faham atau bingung apa yang dimaksud. Demikian pula tadi, kam laka, kam indaka, berapa yang kamu punya, apanya, punya apa, apakah mungkin kolam, pena, atau kitab, atau maktabun, misalkan, atau baitun, atau rumah, atau tadi akhun saudara, ukhtun saudari, atau apa. Ya, jadi ketika tidak ada isim yang disebutkan sesudah kam, itu menjadi tidak jelas. Sehingga apa? Di situ dibutuhkan, ya, sangat atau bahkan wajib dibutuhkan isim-isim ini. Ukhtan, qalaman, sayyaratan, ya, isim-isim yang seperti ini yang terletak sesudah kam, sebagaimana contoh kam ukhtan, kam qalaman, kam sayyaratan, yang fungsinya untuk memperjelas, ya, untuk memperjelas dari maksud kam tersebut, ya, menjadi jelas apa yang dimaksud, apa yang ditanyakan oleh kam tersebut. Kam ukhtan, berapa saudari. Kam qalaman, berapa pena. Kam sayyaratan, berapa mobil, dan yang semisalnya. Jadi menjadi jelas, ya. Jadi menjelaskan sesuatu, jadi fungsi dari isim-isim yang sesudah kam ini menjelaskan sesuatu yang asalnya belum jelas, yang terkait dengan kam tersebut. Nah, karena dia fungsinya memperjelas dari sesuatu tadi, ya, dari yang terkait dengan kam, maka isim-isim ini disebut sebagai tamyiz dari kam. Tamyiz li kam atau tamyizu kam. Ini. Tamyizu kam, tamyiz dari kam. Tamyiz untuk kam. Ini. Ukhtan, qalaman, sayyaratan, atau yang semisalnya, ini disebut sebagai tamyiz untuk kam tersebut. Ya. Jadi, fungsinya atau faedahnya apa? Memperjelas, membuat menjadi jelas, ya, makna atau maksud dari istifham dengan kam tersebut. Jadi yang ditanyakan jumlahnya jelas, sesuatu yang ditanyakan terkait dengan jumlah itu jelas. Mungkin kolaman, kam kolaman, tapi pena, jumlah pena yang ditanyakan. Kam baitan, berapa rumah, berarti tentang jumlah rumah yang ditanyakan. Bukan jumlah mobil, bukan jumlah yang lain, tapi jumlah dari rumah. Mungkin di suatu tempat, di suatu kampung misalkan. Ini menjadi jelas. Ini ya. Jadi yang demikian disebut dengan tamyiz dari atau tamyiz untuk kam. Ini. Kemudian kalau dilihat lafaznya, ya, isim-isim yang menjadi tamyiz kam ini keadaan huruf akhirnya fathah, ya, atau diistilahkan dengan mansub, ya, diistilahkan dengan mansub. Ini jadi keadaan huruf akhir yang berharakat fathah ini diistilahkan dengan mansub. Kam ukhtan, kam qalaman, kam sayyaratan, seperti ini. Ya, karena bentuknya nakirah, ya tanwin, ya. Jadi tanwinnya karena bentuk ini nakirah. Adapun harakatnya dengan fathah, ya, itu yang disebut dengan istilah mansub. Sebabnya karena menjadi tamyiz pada kam tersebut. Sehingga tidak boleh kalau dibaca misalkan kam ukhtun atau kam ukhtin, tidak boleh. Kam kolamun atau kam kolamin, ini juga tidak boleh. Ini untuk kam istifhamiyah, kam yang untuk bertanya. Ya, tamyiz dari kam istifhamiyah ini dengan fathah atau mansub itu tadi. Ini ya. Jadi seperti contoh ini. Contoh yang berikutnya. Kam kitaban indaka, yang pertama kam kitaban indaka, berapa kitab milikmu, ya, berapa kitab yang ada padamu. Ya, jadi asalnya, lafadznya kitabun, lafadz kitab, secara asal kan kitabun, huruf akhirnya dengan dhammah, kitabun, ya, bentuk asalnya. Tetapi ketika lafadz kitabun itu dimasukkan dalam kalimat ini, kemudian fungsinya, kedudukannya itu sebagai tamyiz pada kam tersebut, maka keadaan huruf akhirnya berubah. Yang semula dengan dhammah, kitabun, berubah menjadi fathah, menjadi kam kitaban. Ini ya. Jadi keadaan suatu kata ketika sudah dimasukkan dalam kalimat itu akan ada perubahan di huruf akhir. Keadaan huruf akhir. Keumumannya ya, tidak mutlak semuanya, tapi secara umum isim-isim itu demikian, secara umum ya, kebanyakan demikian. Seperti ini, kitabun asalnya huruf akhirnya dhammah atau disebut dengan istilah marfu', ya, dhammah itu diistilahkan dengan marfu'. Ini. Tetapi kemudian dia dimasukkan dalam kalimat menjadi tamyiz pada kam, seperti contoh ini, maka keadaan huruf akhir pada kitabun itu berubah menjadi fathah, menjadi kitaban atau disebut dengan mansub. Sehingga kalimatnya tadi dikatakan kam kitaban indaka, berapa kitab yang ada padamu. Ini. Contoh yang kedua, kam, ya, kam sadiqan laka, misalkan kam sadiqan laka, berapa sahabatmu. Ya, sadiqan, ya, ini asalnya sadiqan, lafaz asal itu sadiqan dengan dhammah atau marfu', kemudian menjadi tamyiz untuk kam dalam kalimat ini, maka berubah huruf akhirnya menjadi fathah atau mansub. Ya, sehingga menjadi kam sadiqan laka, berapa sahabat milikmu, atau kam akhon laka, berapa saudara milikmu. Ini. Kam akhon laka, berapa saudara yang engkau miliki, sama nggih? Sama. Itu bahasa terjemahannya saja ya. Tapi maksudnya kan sama. Berapa saudara yang kau miliki, berapa saudara milikmu, itu sama. Tapi kalau indah dengan li itu? Perbedaan indah dengan lam, kalau indah itu untuk selain dari yang akil. Kitaban misalkan, kolaman, baitan, kam baitan, kam kolaman, itu nanti dengan indah. Tapi kalau lam, laka, dengan lamul milik ini untuk yang akil. Kam akhon, kam ukhtan, kam sadiqan, ya, kam apa, kholan, paman dari pihak ibu, kam aman, paman dari pihak ayah, ya, ini. Jadi bedanya ini, dan ini dulu sudah disampaikan di awal-awal pelajaran ya, ini bisa dirujuk kembali. Itu perbedaan antara inda dengan lam. Inda untuk yang ghairu aqil, adapun lam ini khusus untuk yang aqil. Terus kalau ukhtan, ikhtan itu untuk perempuan. Ya, ukhtan saudari ya, perempuan. Kalau terus domirnya itu tetap ka atau ki? Laka ini sesuai dengan yang diajak bicara. Siapa yang diajak bicara, apakah laki-laki atau perempuan. Jadi antara tamyiz dalam contoh ini ya, kam ukhtan laka, antara ukhtan dengan dhamir kaf tidak harus sama. Kan ukhtan itu terkait dengan orang lain. Adapun kaf itu untuk mukhatab, untuk yang diajak bicara, kan berbeda keadaannya. Berapa saudarimu? Misalkan saya bicara dengan seorang laki-laki. Saya menanyakan saudara dari laki-laki ini. Saudari ya? bisa menanyakan tentang saudari dari laki-laki ini. Kan yang diajak bicara tetap laki-laki. Ya. Maka nanti dhamirnya dengan kaf yang di fathah. Karena yang diajak bicara laki-laki. Tetapi yang ditanyakan kan saudarinya perempuan. Kan berbeda ya. Yang diajak bicara laki-laki, tetapi yang ditanyakan, sesuatu yang ditanyakan itu terkait dengan yang perempuan. Sehingga masing-masing sesuai dengan keadaannya. Ukhtan tetap mu'anas, karena itu yang apa ya, istilahnya yang dibicarakan, yang dibahas. Adapun pembicaraan ini, pembahasan tentang ukhtan ini tadi misalnya, ini ditujukan pada seorang laki-laki. Maka kasnya tetap fathah. Itu. Indaka juga demikian. Misalkan tadi kam sayarotan. Sayarotan kan mu'anas. Indaka. Yang diajak bicara laki-laki, maka kafnya di fathah. Tetapi yang dibicarakan, yang ditanyakan sayarotan mobil. Sayarotan itu mu'anas. Lafadnya mu'anas perempuan. Ya. Karena itu berbeda. Yang satu untuk mukhatab, ya sesuaikan keadaan mukhatabnya. Yang satunya itu bukan mukhatab, ya sesuaikan dengan apa yang ditanyakan tadi. Baik. Jadi yang seperti ini apa terkait dengan siyaqul kalam, konteksnya masing-masing sesuaikan dengan letaknya. Walaupun boleh dibaca dengan kasrah kam ukhtan laki, kam kholaman indaki, boleh dengan syarat apa? Yang diajak bicara perempuan. Ya. Jadi kafnya itu terkait dengan siapa yang diajak bicara. Siapa mukhatabnya? Kalau laki-laki kafnya di fathah. Laka indaka. Kalau yang diajak bicara perempuan kafnya di kasrah. Laki indaki. Dan itu tidak terkait dengan tamyiz dari kam. Tamyiznya boleh mudzakkar, boleh mu'anas, terserah apa yang ditanyakan. Kam ukhtan laki, kam ukhtan laka, atau kam akhon laka, kam akhon laki, boleh semuanya. Dan secara makna juga tidak bertentangan. Asalkan juga secara makna itu masih bisa diterima, masih wajar, masih lumrah, itu boleh semuanya, bisa semuanya. Ya. Misalkan kita bicara pada seorang laki-laki, kan kita bisa menanyakan berapa saudaramu, laki-laki ya. Kemudian bisa pula kita tanya berapa saudarimu. Atau kita bicara pada seorang perempuan, kita tanya pada perempuan ini, berapa saudaramu, saudara laki-lakimu, wahai perempuan. Atau berapa saudarimu, wahai perempuan. Bisa semuanya. Jadi dalam hal ini tidak harus ada kesamaan antara mudzakkar mu'annas, ya, itu sesuaikan dengan siyaqul kalam. Ya. Berikutnya bisa dicoba. Kam fundukan fi hadas syari'i. Ya. Berapa hotel yang ada di jalan ini? Ya. Yang keempat, kam masjidan fi qaryatika, kam masjidan fi qaryatika, berapa masjid di desamu. Berikutnya, kam taliban fi faslikum, berapa ya siswa yang ada di kelas kalian. Ya. Berikutnya, kam syahron fi sanati, syahron bulan ya, bulan hitungan hari 30 hari itu syahron. Kam syahron fisanati, berapa bulan dalam satu tahun. Atau mungkin bisa kam yauman fisanati, berapa hari dalam satu tahun juga bisa. Ya. Kalau hari ya ini kam ya sebagai tamyiz ya. Kam yauman fisanati atau kam syahron fisanati, ini bulan, kalau hari yauman. Berapa pekan dalam setahun? Kam usbu'an, usbu' itu pekan, 7 hari. Ini usbu', kam usbu'an fisanati. atau yang kemarin dicontohkan kam aidan, berapa aid, berapa jumlah aid, hari raya dalam setahun. Berikutnya. Lidarrojati. Roda apa kemarin? Kam ajalatan lidarrojati. Ya, lidarrojati. Lam, alif lam ketemu dal, lamnya masuk ke dal. Lidarrojati. Kam ajalatan lidarrojati. Berapa roda yang ada yang milik sepeda. Yang ada pada sepeda itu? Yang ada pada sepeda itu. Nah, ini dengan lam ya. Wallahu a'lam. Ini bukan milik sepeda. Iya, pada sepeda itu. Berikutnya. Kam gurfati. Fi gurfatika. Kam nafidatan fi gurfatika. Ya. Berapa jendela yang ada di kamarmu? Iya. Ada yang ditanyakan? Jadi ini tamyiz untuk kam. Fungsinya tadi memperjelas atau menjelaskan sesuatu ya, yang supaya tidak samar, supaya jelas apa maksud atau apa yang ditanyakan oleh kam tersebut. Ini maksud dari tamyiz untuk kam, tamyiz li kam. Dan ketika menjadi tamyiz kam, maka isim tersebut mansub ya, yakni huruf akhirnya berharakat fathah. Ini. Berikutnya kita lanjutkan. Tamrin yang keempat, rabi'an. Hawwilil mubtada'a fi kullin minal jumalil atiyati ila musannan. Ubahlah mubtada' pada setiap kalimat-kalimat berikut menjadi musanna. Nah, ini pembahasan kembali terkait dengan musanna yang sudah dibahas sebelumnya. Mithlalun, contoh. Hadza kitabun, ini sebuah kitab. Ini satu buah kitab. Jadi kitabnya jumlahnya hanya satu. Kitabnya hanya satu saja jumlahnya. Kemudian ditunjuk kitab tersebut. Diucapkan kalimat ini. Hadza kitabun. Ini adalah sebuah kitab. Kemudian diubah menjadi musanna. Menjadi hadzani kitabani. Nah, untuk musanna. Ya, kalau kedudukannya ya mubtada dan khobar. Adapun lafadznya hadza pada kalimat yang asal tadi itu adalah isim isyarah. Hadza isim isyarah. Isim isyarah hadza ini digunakan untuk mufrad. Artinya untuk menunjukkan sesuatu yang jumlahnya satu. Ketika yang ditunjuk itu jumlahnya dua, maka isim isyarahnya berubah menjadi hadzani. Ya, jadi hadza ini untuk mufrad ya, atau satu. Kemudian untuk yang musanna isim isyarahnya berubah menjadi hadzani untuk musanna jumlahnya dua. Ya. Dan tentunya mubtada dari sisi kalimat mubtada khobar harus sesuai. Ya, kalau mubtada mufrad, khobar juga mufrad. Kalau mubtada musanna, khobar juga musanna. Seperti ditunjukkan dalam contoh ini ya. Hadzani kitabani. Ini adalah dua kitab, dua buah kitab. Kitabnya ada dua. Kitabnya ada dua. Kemudian ditunjuk kedua kitab tersebut dengan ucapan ini. Hadzani kitabani. Ini adalah dua buah kitab. Jadi isim isyarah berubah menjadi musanna. Kedudukannya dalam kalimat itu sebagai mubtada. Maka khobar juga ikut berubah menjadi musanna. Dari kitabun. Kemudian ditambahkan alif nun. Menjadi kitabani. Dua kitab. Contoh yang berikutnya. Yang pertama. Hadza qalamun. Menjadi hadzani qalamani. Ini dua pena. Kalau hadza qalamun, ini adalah sebuah pena. Hadzani qalamani, ini adalah dua buah pena. Ini. Kemudian satu lagi contoh yang kedua. Hadzihi misbaratun, ini sebuah penggaris. Penggarisnya satu. Dikatakan hadzihi misbaratun. Kemudian lafaz ini adalah jenisnya muannats. Hadzihi ini isim isyarah untuk muannats. Karena yang ditunjuk yakni misbaratun itu muannats. Kalau yang sebelumnya mudzakkar, hadza kitabun, hadza qalamun, ini untuk yang mudzakkar. Ya, untuk yang muannats hadzihi misbaratun. Kemudian ketika dibentuk menjadi mutsanna sebagaimana tadi, isim isyarah ikut berubah menjadi mutsanna menunjukkan jumlah dua. Kemudian untuk yang muannats yang perempuan, isim isyarahnya adalah hatani. Jadi isim isyarah untuk muannats untuk yang perempuan, yang mutsanna yang jumlahnya dua adalah hatani. Ini. Jadi isim isyarah tetap akan menyesuaikan sesuai dengan jenis dan jumlahnya. Jenisnya apakah itu mudzakkar atau muannats, dan jumlahnya mufrad, mutsanna, ataukah jamak. Ini. Jadi kalimatnya di sini hadzihi misbaratun menjadi hadani misbaratani. Dari misbaratun untuk dibentuk mutsanna tambahkan alif dan nun menjadi misbaratani. Artinya ini adalah dua penggaris. Ya. Berikutnya dicoba. Hada talibun, ini seorang siswa. Ya. Hadani talibani, ini dua orang siswa. Ya, berikutnya lagi. Hadihi talibatun, ini seorang siswi. Ya. Hatani talibatani, ini dua orang siswi. Ya. Agak panjang ya. Talibatani, panjangnya dibaca panjang. Talibatani, talibun, talibatun. Oh, saya ganti panjang. Talibatani. Iya, karena ditambahkan alif nun ya. Jadi panjang. Talibatani, ada alif dan nun. Talibatani, dua siswi. Ya. Ini untuk contoh ya, ya, untuk diterapkan pada yang lain yang semisal ini. Hadza talibun, ini satu orang siswa. Kan laki-laki. Mutsanna menjadi hadzani talibani, ini dua orang siswa. Laki-laki ya. Kemudian hadzihi talibatun, ini satu orang siswi untuk yang perempuan. Kemudian hatani talibatani, ini dua orang siswi. Jadi dari dua contoh kalimat ini bisa dijadikan apa contoh untuk yang lainnya, untuk diterapkan pada yang lain. Ini. Ya. Terkait dengan mufrad, mutsanna, terkait dengan isim isyarah tersebut. Ini. Yang berikutnya contoh hadzar rajulu. Nah, di sini ar-rajulu itu sebagai badal dari hadza. Ya. Jadi membacanya juga perhatikan dalam membaca menjeda. Hadzar rajulu mudarrisun. Ya, jadi dijeda di sini hadzar rajulu mudarrisun. Laki-laki ini, hadzar rajulu, laki-laki ini mudarrisun, adalah seorang guru. Jadi ini ya, hadza sebagai mubtada, khobarnya adalah mudarrisun. Ya, adapun ar-rajulu itu badal dari hadza. Nanti bisa dirujuk kembali ya. Ini terkait dengan kedudukannya. Ya, supaya jelas. Kemudian diubah menjadi mutsanna, ya, maka badal nanti akan ikut berubah sesuai dengan yang dibadali. Hingga kalimatnya hadhihi, assalamualaikum. Kalimatnya menjadi hadzani ar-rajulani. Hadzanir rajulani. Ini hadzanir rajulani. Kemudian mudarrisani. Ini. Ya. Hadza menjadi hadzani, ar-rajulu menjadi ar-rajulani, mudarrisun menjadi mudarrisani. Kedudukannya sama, hadzani mubtada, ar-rajulani itu badal dari hadzani tadi, kemudian khobarnya adalah mudarrisani. Ini. Jadi artinya laki-laki ini adalah guru. Itu untuk yang mufrad. Kalau ada dua orang ya, dua orang laki-laki ini, untuk yang mustananya ya, artinya menjadi dua orang laki-laki ini adalah guru. Nah, kalau dalam bahasa Indonesia kan cukup seperti itu, adalah guru. Dua orang laki-laki ini adalah guru. Tidak perlu misalkan dua orang laki-laki ini adalah dua guru. Dalam bahasa Indonesia malah janggal, malah aneh. Cukup dikatakan adalah guru. Tapi dalam bahasa Arab, lafaz mudarrisun tetap harus dibentuk menjadi musanna. Jadi penerjemahan juga sesuaikan dengan bahasa Indonesia. Berikutnya. Hadat talibun. Talibu. Hadat talibu minal hindi. Ya. Seorang siswa ini. Siswa ini. Siswa ini dari India. Ya. Hadani talibani minal hindi. Ya, minal hindi tetap tidak berubah. Kenapa? Walaupun hadha talibu berubah menjadi musanna, menjadi hadhani talibani, tetapi untuk minal hindi ini tidak berubah. Ya, jadi minal hindi ini khobar dari hadha. Tetapi dia tidak berubah menjadi musanna, karena bentuknya berubah jar wa majrur. Ini huruf jar, min itu kan huruf jar. Kemudian diikuti isim yang dijarkan oleh huruf jar tersebut, ya, minal hindi. Nah, ketika khobar berupa jar wa majrur, berupa huruf jar beserta isimnya seperti ini, maka tidak ikut berubah. Tidak berubah. Tetap bagaimana asalnya. Kecuali kalau ada konteks yang menunjukkan harus berubah. Tapi kalau tidak, ya sudah tetap sebagaimana asalnya. Dan salah satu cirinya, ya perhatikan dari maknanya. Kalau maknanya tetap demikian, ya tidak perlu diubah. Tadi misalkan untuk yang mufrad, hadat tolibu minal hindi, siswa ini, kan satu orang siswanya. Siswa ini dari India. Kemudian ada dua siswa. Dikatakan hadani tolibani. Dua siswa ini minal hindi, dari India. Kan minal hindi tetap tidak perlu berubah. Indianya tetap satu kan. Dari India. Ya asalnya kan tetap satu India itu. Walaupun siswanya satu orang, siswanya dua orang, atau bahkan mungkin banyak ribuan orang. Tapi minal hindi tetap minal hindi, dari India. Tidak kemudian minal hunud atau kemudian dari India-India kan. Indianya tidak berubah. Dengan catatan ini ada huruf jarnya, min. Minal hindi. Contoh yang berikutnya, dibaca lagi. Hadihis sa'atu minal yabani. Yeah. Jam tangan ini dari Jepang. Yeah. Hatanis sa'atani minal yabani. Yeah. Dua jam tangan ini dari Jepang. Yeah. Ini ya. Jadi ketika khobar berupa huruf jar beserta isimnya, maka ini tidak berubah, tetap. Jadi yang berubah tadi isim isyarah dan badalnya. Hadzani at-talibani atau hatani sa'atani. Ini yang berubah. Contoh yang berikutnya, hadhihi sayyaratu lil mudiri, mobil ini, mobilnya hanya satu, mobil ini milik kepala sekolah. Kemudian ada dua mobil, maka dikatakan hatani sayyaratani lil mudiri, dua mobil ini milik kepala sekolah. Orangnya atau kepala sekolah tetap satu. Ya, tetapi ini didahului lam, huruf jar, lil mudiri, milik kepala sekolah. Jadi, kan juga secara makna masih memungkinkan. Punya satu mobil, punya dua mobil, atau mungkin banyak. Itu masih memungkinkan, masih wajar, gitu ya. Secara makna. Sehingga tetap lil mudiri, tidak perlu dijamakkan. Berikutnya. Liman hadal mitahu milik siapa? Kunci. Kunci. Milik siapa kunci ini? Yeah. Liman hadanil miftahoni. Miftahani. Miftahani. Tanya panjang. Miftahani. Iya. Yeah. Hanya panjang. Hanya panjang. Ada alifnya ya. Miftahani. Miftahani. Milik siapa dua kunci ini? Iya. Yeah. Berikutnya. Liman hadihil mil'aqatu, milik siapa sendok ini? Sendok. Ya, sendok. Liman hatanil mil'aqatani, milik siapa dua sendok ini? Ya, baik. Ini ya. Di sini yang nomor 9, nomor 10 dalam bentuk istifham, ya, pertanyaan. Liman, milik siapa? Ada yang ditanyakan? Berikutnya, komisan tamr yang kelima. Iqra'il kalimatil atiyata waktubha ma'adhabti awakhiriha. Bacalah kata-kata berikut. Waktubha, dan tulislah ia. Ma'adhabti awakhiriha, sesuai dengan ketepatan harokat pada huruf akhirnya. Contoh, kalbani, dua anjing, dua ekor anjing. Maktabani, dua meja. Jadi ketika sudah ditambahkan alif nun, maka tadi dibaca panjang ya, karena alif itu kan menjadi bacaan panjang dari fathah yang sebelumnya. Ini dari sisi bacaan ya. Ketika ada alif, maka yang sebelumnya itu pasti fathah, sehingga fathahnya dibaca dengan panjang. Kalbani, maktabani, atau yang semisalnya. Berikutnya dibaca. Komisoni, dua kemeja. Terus. Akowani, dua saudara. Iya, yeah, terus. Mindilani, dua sapu tangan. Iya, yeah, terus. Mistorotani, dua penggaris. Iya, yeah. Uhtani, dua saudari. Iya, yeah. Imro'atani, dua perempuan. Iya, yeah. Baik. Sadisan, tamrin yang keenam. Sannil kalimatil atiyata, bentuklah musanna, kata-kata berikut. Jadikan musanna kata-kata berikut ini. Contoh. Sayyaratun menjadi sayyaratani. Sayyaratani. Tabibatun menjadi tabibatani. Waladun menjadi waladani. Itu ya. Jadi tambahkan alif nun langsung ya. Kalau ada tak marbutoh, taknya tidak dihilangkan, tetap ada taknya. Kemudian dari tak langsung ke alif dan nun. Dan tentunya tadi dalam mengucapkan panjang ya. Saya rotani tabibatani waladani. Berikutnya. Lughatun, lughatani. Ya, terus. Shodiqani. Ya. Tajirani. Ya. Mil'aqatani. Ya. Mudarisani. Babani. Ya, babani. babani ismani hadani hatani. Ya, hatani. Karena ini isim isyarah, ya, mungkin tidak sama dengan isim yang lainnya. Untuk isim isyarah atau isim-isim tertentu, nanti bentuk mustananya ada bentuk tersendiri. Tapi tetap hampir sama dengan keumuman isim, ya. Hadani, hatani. Ya. Ini keadaan akhirnya itu berakhiran alif dan nun. Hadani, hatani. Ini. Dan yang perlu diketahui juga untuk mustana ini juga sebagaimana pada isim mufrad, yakni tidak dibedakan dari akil ataupun ghairu akil. Ya, sama semuanya. Baik itu akil ataupun ghairu akil, kaidahnya sama untuk bentuk mustana dengan menambahkan alif nun. Itu untuk semuanya, akil ataukah ghairu akil. Ya, untuk muzakkar ataukah untuk mu'anas juga sama, tambahkan alif nun. Ini untuk mustana. Ya, kalau dibandingkan dengan yang jamak, yang sudah dibahas sebelumnya pada pembahasan jamak, kan jamak dibedakan bermacam-macam. Ada yang akil, ada yang ghairu akil, itu berbeda keadaannya. Tapi kalau mustana itu sama semuanya. Ya. Terakhir al-kalimatul jadidah itu kata-kata yang baru di sini kan berapa? Ya, tadi ada tulis istifham lil adad, kata untuk istifham untuk bertanya, untuk menanyakan jumlah. Al-aidu aid, hari raya. Al-ajalatu jam'uhu, jamaknya adalah ajalatun, roda. Al-hayyu kampung, jam'uhu, jamaknya adalah ahya'un. Ar-riyalu riyal, mata uang Saudi, jamaknya adalah riyalatun. Ar-raq'atu raka'at, jamaknya raka'atun. Al-misqaratu penggaris, jamaknya masapiru. Dan yang dinyatakan seperti ini, misalkan menyebutkan satu kata, mungkin sebutkan jamaknya ini, jamaknya itu. Seperti contoh-contoh ini, al-hayu jamaknya apa? Ahya'un, ar-riyalu, riyalatun. Kenapa yang disebutkan hanya jamaknya saja? Kenapa kalau tidak dikatakan mustananya bagaimana? Tadi sudah disampaikan, untuk bentuk mustana itu sama semuanya. Untuk muzakkar, untuk mu'annas, sama. Untuk akil, untuk ghairu akil, sama. Yakni dengan cara menambahkan alif nun pada huruf akhir. Itu untuk semuanya. Sehingga apa? Tidak perlu disebutkan. Karena sama semuanya, mutlak. Ya. Misalkan al-ajalatu atau ajalatun. Mustananya apa? Ya, ajalatani. Al-hayu, mustananya apa? Hayyani. Dan seterusnya. Tinggal sesuaikan kaidahnya tadi. Menambahkan huruf alif dan huruf nun pada akhir isim mufradnya. Tetapi kalau jamak, sebagaimana yang sudah dipelajari sebelumnya, jamak itu ada beberapa macam bentuk. Ada jamak mudzakkar salim, ada jamak mu'annas salim, ada jamak taksir. Dan juga pada pembahasan jamak, itu nanti jamak dibedakan. Ada jamak untuk yang akil, dan jamak untuk yang ghairu akil. Ada pembahasannya. Sehingga perlu disebutkan masing-masingnya. Al-hayyu misalkan jamaknya ahya'un. Al-ajalatu jamaknya ajalatun, dan seterusnya. Karena bentuk jamak itu bermacam-macam. Tidak bisa dirumuskan, dikiaskan. Ya, sebagaimana musanna. Kalau musanna kias. Kias itu semakin bisa dirumuskan sesuai kaidah. Tapi kalau jamak ini tidak dikiaskan, tidak dirumuskan. Jadi sifatnya sanai, mendengar, dan kemudian dihafalkan. Ada yang ditanyakan dari ini? Tadi yang hawil itu ubah lagi. Hawil. Ya, hawil. Hawil. Nah, lamnya sukun. Memang sukun lamnya. Hawil. Asli sukun. Iya, memang asli sukun. Hawil. Hawil. Ya, ubahlah. Isim setelah itu mungkin marfu' napa tetap? Itu sebagai maf'ul bih nanti mansub. Mansub. Al-mubtada'a. Huruf akhirnya dibaca fathah. Pasti itu. Ya, karena nanti sebagai maf'ul bih dari fi'il hawil tadi. Lah itu masuk. Jadi itu apa? Secara sinonimnya ini tuh sanin wan. Jadi ini kau ubah lah dari sanin itu. Iya bentuk. Iya. Iqra sama. Iqra hawil sanni itu bentuk-bentuk perintah. Fi'il amr. Jadi fi'il untuk memerintah. Iqra bacalah. Hawil ubahlah. Sanni jadikan musanna dan yang semisalnya. Gitu ya. Apa lagi? Gitu ya, kalau tidak ada untuk pagi ini, insyaallah sampai ini dulu selesai pelajaran yang ke-18. Insyaallah yang berikutnya nanti kita lanjutkan pelajaran berikutnya yang ke-19. Ini juga masih terkait dengan bilangan, tapi untuk 3 sampai 10. Nanti coba dibaca dulu. Ke-19 dan juga ke-20. Nanti ada keterkaitan di sini. Insyaallah pada waktu yang mendatang nanti kita lanjutkan. Alafu minkum untuk kekurangannya. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah.